Mitra Bisnis, Putra Bung Karno, Guru Soekarno Putra berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Jokowi dinilai belum saatnya diusung menjadi calon presiden untuk pemilihan tahun depan. Jokowi sebaiknya baru dicalonkan pada pemilu berikutnya di 2019. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Wadi Rauf. Pak Rauf, apa komentar Anda soal ini? Jokowi ini kan orang baru dalam dunia politik di tingkat nasional. Ya tadinya dia kan di tingkat daerah. Lalu kemudian dengan cepat dia itu menanjak namanya dalam hal elektabilitas itu. Nah ini lalu kemudian orang kita kan memang aneh. Orang yang baru dikenal lalu kemudian tiba-tiba diorbitkan, didukung untuk menjadi calon presiden. Tanpa mengenal dengan baik orang itu, pokoknya senang aja. Pokoknya sudah menganggap orangnya itu tepat, apa belum mempunyai informasi yang banyak tentang seorang itu sudah langsung aja mendukung. Seperti yang ditunjukkan oleh berbagai macam polling itu. Meskipun polling itu sebenarnya tidak sama dengan dukungan dalam pemilih. Tapi kita menganggap bahwa dukungan yang besar dalam polling itu berarti elektabilitas yang tinggi dalam pilpres itu. Ya oke lah kita ikuti itu. Tapi memang ya Jokowi ini figur yang menarik ya bagi masyarakat kita karena dia ini pemimpin yang lain dari yang lain. Lainnya itu karena dia adalah seorang pemimpin yang tidak banyak bicara, akan tapi lebih mementingkan kepada penyelesaian masalah. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya berwacana. Sebagian besar pemimpin kita kan berwacana. Jadi pemimpin itu tidak berwacana harusnya. Tapi action. Jadi tindakan-tindakan nyata. Tindakan untuk menyelesaikan masalah yang real. Yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Satu. Kedua, Jokowi ini menarik. Karena dia tidak mau formalitas seperti yang biasa diberlakukan bagi pejabat. Ini menarik masyarakat karena dengan begitu itu Jokowi itu dianggap lebih merakyat, lebih dekat dengan rakyat. Tidak mau hubungan dia dengan rakyat itu dibatasi oleh berbagai macam tindakan-tindakan di protokoler. Nah cuma masalahnya adalah apakah sudah layak Jokowi menjadi presiden, menjadi capres gitu. Jokowi ini dia adalah satu-satunya orang di Indonesia yang menolak untuk menjadi calon presiden, satu-satunya. Apalagi orang itu yang dianggap sudah sangat besar dukungannya, dia menolak. Dan dia mengatakan dia belum mau. Saya pikir itu jelas sekali itu. Bisa kita pahami, ya. Karena memang komitmen dia itu bukan menjadi capres, tapi menjadi gubernur DKI. Dan dia sudah dipilih oleh rakyat DKI untuk menjadi gubernur mereka, untuk bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang didapati oleh DKI. Saya pikir ini pemimpin yang langka juga ini. Ya. Dia ingin terus bekerja di tempat yang semula, dan dia ingin menunjukkan, membuktikan janjinya itu kepada masyarakat Jakarta. Cuma ini orang-orang sebagian dari masyarakat kita, ini menganggap ini seharusnya dia itu diorbitkan ke jabatan yang lebih tinggi. Padahal sebenarnya belum tentu sesuai itu. Ya, belum tentu cocok seorang figur seperti Jokowi itu untuk menduduki jabatan presiden yang penuh dengan seremoni, yang penuh dengan acara-acaranya protokoler. Ya, saya pikir mungkin belum cocok lah pada saat ini. Perlu penyesuaian diri yang cukup lama ya bagi Jokowi untuk bisa duduk di jabatan presiden itu. Jadi elektabilitas itu yang ditunjukkan dengan adanya dukungan yang besar dalam polling-polling itu sebenarnya itu hanya pilihan dari peserta polling itu. Tapi beberapa hal yang perlu diperhatikan itu adalah pendapat dari orang yang bersangkutan. Saya pikir dia tahu betul itu bahwa tanpa partai politik ya, Jokowi tidak akan bisa apa-apa. Dan Jokowi tahu betul bahwa langkah ini masih jauh ya. Jadi saya juga beranggapan ya bahwa terlalu cepat bagi Jokowi untuk menjadi capres, dia perlu waktu ya untuk menunaikan tugasnya selaku gubernur DKI sesuai dengan janjinya dan perlunya Jokowi untuk memenuhi, membuktikan kemampuannya kepada masyarakat Jakarta bahwa dia memang bisa membuat terobosan-terobosan baru. Bagaimana kalau di 2019, Pak? Saya pikir mungkin itu lebih baik bagi rakyat Jakarta dan lebih baik bagi Jokowi. Karena dia sudah bisa lebih memahami seperti apa jabatan presiden itu dan dia sudah bisa menunaikan tugasnya selaku gubernur DKI yang memang dipilih oleh rakyat Jakarta untuk membereskan Jakarta itu. Itu akan lebih kuat dia ya selaku pejabat politik ya. Ya, tapi terserah rakyat nanti untuk apakah akan memilih dia atau tidak. Tapi 2019 akan jauh lebih baik bagi Jokowi dibandingkan dengan 2014. Demikian Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Wadi Rauf. Saya Wendy Lim.